Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Seharusnya kita selalu saling mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini dalam waktu dekat akan berakhir. Jarak kita dengan hari kiamat sudah tidak jauh lagi. Tanda-tandanya banyak yang telah kita rasakan dan kita saksikan. Jangankan sekarang, di zaman dan di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, hari kiamat beliau beritakan sangat dekat. Bahkan itu ada di dalam Al-Qur'an. Allahu azza wajal berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Hari kiamat benar-benar telah dekat. Bulan pun sudah terbelah. Kapan ayat ini diturunkan? Dulu, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bahkan termasuk awal-awal di permulaan kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu lebih, di dalam Al-Quran hari kiamat sudah dinyatakan dekat. Apalagi sekarang. Pada sebuah kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Artinya, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, seorang rasul, was-sa'atu kahatain. Dan jarak dengan hari kiamat hanya seperti dua jari ini. Beliau berikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Mau direnggangkan seperti apapun, tetap saja dekat. Karena sebelah menyebelah. Beda halnya kalau misalkan dua jari yang terpisah oleh satu jari yang lain atau dua jari yang lain, ini tidak, dua jari. Sekali lagi, sekalipun direnggangkan, ya tetap saja dekat. Itu 1400 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Nah, apalagi sekarang. Maka, seorang hamba yang cerdas, dia mau mengambil pelajaran, dan mau belajar memang, dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka apalagi yang dia pikirkan, apalagi yang dia inginkan, apalagi yang mau, yang dia maukan. Tentunya yang menjadi prioritas hidup masuk dalam agenda dan rencananya mempersiapkan diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut hari itu. Hari kiamat. Maka saking semangatnya para sahabat, sampai ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, hari kiamat itu tepatnya kapan sih? Kapan itu akan terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan itu. Tidak juga membahas kapan dan waktunya hari kiamat terjadi. Karena memang hari kiamat itu adalah rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Zat yang maha tinggi lagi maha suci. Betul-betul disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena substansinya atau intinya bukan bagaimana kita tahu secara pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Tetapi yang terpenting adalah tanggapan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk pertanyaan tadi. Nabi Muhammad kan ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi Muhammad balik bertanya, wa ma'adat salaha. Memangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi yang terpenting bukan kapannya, waktunya, namun i'dad, persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan. Kalaupun saat meninggal dunia hari kiamat itu belum terjadi, hari mulainya berbangkit kiamat itu, tapi kan mau tidak mau, dan itu tidak bisa dihindari, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat nanti pada hari kiamat. Karena yang namanya hari kiamat itu kan bukan hanya sehari. Yang namanya hari kiamat itu adalah berhari-hari. Dan hari itu sangat panjang sekali. Sama dan sehitung dengan ribuan tahun. Dengan hari kita di dunia. Panjang dan lama. Hari kiamat itu kan ada sekian banyak peristiwa yang terjadi di sana. Mulai dari hari kiamat dengan hancurnya alam semesta ini. Ketika langit pecah, bintang berjatuhan dan berguguran. Gunung-gunung dilebur haluskan. Ya. Semua yang mati akan hidup kembali. Kan tidak hanya sampai di situ, tapi hari berbangkit, hari hisab, perhitungan amal, hari mizan, penimbangan perbuatan, hari pembalasan, masa-masa penantian, banyak. Itu yang mesti kita pikirkan, apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, perpendeklah angan-angan. Jangan punya angan-angan panjang. Padahal kita sendiri kalau ditanya sangat yakin gak akan mungkin bisa mencapai dan menggapai. Kenapa? Karena rencananya sangat bombastis sekali. Dibilang visi hidup 40 tahun lagi, visi perusahaan 70 tahun ke depan, visi kelompok dan organisasi 100 tahun ke depan, kita nanti akan bagaimana? Ditulis di kertas, dimasukkan di botol, disimpan. Ditulis di kayu, digantungkan di satu tempat. Cita-cita katanya, 20 tahun yang ke depan. Nah, kenapa berpikir untuk 20 tahun yang ke depan? Tahun ini dulu lah. Jangankan tahun ini, hari ini apa yang akan kita lakukan? punya rencana sampai 20 tahun ke depan, tapi hari ini bingung, dia tidak mau, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Kan lucu. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang sudah engkau persiapkan? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan itu bukan hanya kepada sahabat, ditujukan kepada sahabat yang bertanya. Tetapi pertanyaan itu juga berlaku untuk kita semua. Apa yang sudah kita persiapkan? Lain hal dan berbeda apabila yang kita bicarakan itu tentang perjuangan dan pengembangan Islam. Itu setinggi-tingginya. Itu sejauh-jauhnya. Nah. Kalau untuk kepentingan pribadi, sependek-pendeknya. Karena kepentingannya pribadi, kita mati, selesai. Tapi kalau untuk Islam, dakwah, tarbiyah, itu jangan ragu untuk mencanangkan cita-cita, untuk menetapkan tujuan sejauh mungkin, setinggi-tingginya. No. Karena dua hal ini gak bisa dicampur adukkan. Nanti salah paham. Seorang santri ditanya, kenapa gak belajar? Belum tentu besok saya masih hidup. Ya kan main cerita. Gak boleh panjang angan Ustaz. Perpendek itu keinginan. Ya beda. Itu ibadah. Itu dakwah. Kalau kita belajar, kalau kita menghafal Quran, ya gantungkan cita-citamu itu setinggi-tingginya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa pesimis. Allah itu maha kaya, Allah maha dermawan. Allah maha memberi ilmu. Kalau punya cita-cita terkait agama, tentang ibadah, dalam berdakwah, setinggi-tingginya. Jadi kalau ditanya cita-citamu apa? Saya ingin seperti Syekh bin Baz. Jangan ketawakan. Kamu cita-citanya apa? Saya ingin seperti Imam Malik. Ya jangan dianggap remeh. Kamu cita-citanya apa? Saya ingin sabar seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kamu cita-citanya apa? Saya ingin seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Yang masih muda sudah diberi izin berfatwa. Dan memang mampu untuk berfatwa. Kita dukung. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemarin kamu ikut di Gunung Sujuk? Ikut enggak? Terkait hal ini, cita-cita, Ibnu Jauzi bilang apa? Wah, sudah mulai buka catatan ini. Ibnu Jauzi bilang apa? Mohsin. Sayap kanan ini. Mohsin. Ibnu Jauzi bilang apa? Kalau punya anak, niatnya seperti siapa? Kamu ikut gak kemarin Gunung Sujuk? Ahmad, mana Ahmad? Kalau punya anak, diniatkan dan berharap seperti imam siapa? Ahmad. Seperti siapa? Urwah, mana Urwah? Mana dia? Mana dia Urwah? Oh Urwah. Oh itu dia di sana itu. Urwah. Terus ini siapa? Abu Suhada yang nyanyi sama ini. Kosan. Nah, kamu di Jawa kan? Tahu. Hati-hati kau. Di Gresik kan? Iya saya tahu. Hati-hati kau. Kata Ibnu Jauzi, kalau punya anak diniatkan seperti siapa? Imam siapa? Ya takut. Ibu saya sudah takut. Ya sudah buka pasti ingin jawab ini. Terus? Siapa yang mau bertanya nih? Seperti siapa? Imam Syafi'i. Ini yang santri legend itu ya? Mana tasmu? Mana? Coba angkat sedikit. santri legend katanya. Barakallahu fiik, enggak apa-apa. Itu cita-cita, cuman kamu salah bahasa aja. Kan kadang-kadang anak-anak kita itu menggunakan bahasa tapi dia enggak tahu penempatannya. Enggak ada masalah itu. Masih berproses. Itu di tasnya ditulis santri legend. Santri legend. Padahal maksudnya apa? Legend itu apa? Siapa namamu? Ya, korib, korib. Apa maksudnya legend itu? Legendaris. Maksudnya apa legendaris itu? Enggak, yang dia maksudkan jadi santri yang hebat, jadi santri yang sabar, jadi santri yang rajin. Itu maksudnya. Cuma bahasa yang dia pilih legend. Jangan berpikir yang buruk. Jangan dinilai negatif. Kalau saya kemarin baca tasnya santri legend, bagus anak ini. Nah, cuma nanti bahasanya diperbaiki, ya kan? Ya, bahasanya diperbaiki. Itu sudah bagus itu. Siapa? Karib? Mirip siapa? Imam Syafi'i dan? Satu lagi? Ahmad bin Hanbal. Jadi kalian kalau punya cita-cita setinggi-tingginya. Jangan cuma belajar di sini jadi apa nanti? Ya, lulus terus kerja. Ya, cita-cita kok cuma serendah itu. Nah, cita-cita kok cuma lulus setelah itu kerja. Jangan. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita bicara tentang agama, cita-cita dan target itu setinggi-tingginya. Ya. Ingin bangun pesantren, misal. Ya, mungkin di daerah-daerah kah, atau mungkin di bawah-bawah sendiri, atau dimanapun itu. Kalau kita bicara tentang dakwah, ya, itu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Jangan kecil hati. Bikin masjid jangan kecil. Bikin masjid itu besar sekaligus. Tinggal dilibatkan tim arsitek. Sehingga ke depan ketika terjadi perluasan tidak ada yang perlu dibongkar. Ya itu memang ilmunya mereka. Nah, jangan bikin masjid kecil. Kemudian 10 tahun lagi. Harus dibongkar ini. Bongkar semuanya. Harus ditingkat ini. Bongkar lagi. Pondasi dan tiangnya. Jangan. Nah, buat program mulai dari fisik bangunan dan fasilitas itu untuk 50 tahun ke depan, silahkan, karena itu untuk agama, itu untuk dakwah. Kalau pribadi pendek-pendek ajalah cita-cita dan angan-angan itu, apalagi kita bisa menggunakan data statistik paling sederhana. Data statistik paling sederhana. Sebenarnya pertumbuhan salafi di bau-bau dan sekitarnya itu dalam per tahun berapa persen sih? Berapa persen? Berapa persen Abu Merah? Ini ahlinya antum sebenarnya statistik. Banyaklah saya kira ikhwan-ikhwan yang bisa membantu menghitung itu. Jadi pertumbuhan itu kita cobalah dicek. Jumlah anak-anak salafiyin sekarang berapa yang putra, berapa yang putri, berapa. Ya. Kemudian tingkat kelahiran anak tiap tahunnya itu berapa. Dibuat persentase. Dari data itu bisa kita olah untuk kemudian membuat program 20 tahun ke depan. Biarlah anak-anak kita, mereka serius dan menghabiskan waktu untuk belajar. Kita yang tua-tua menyiapkan segala sesuatunya buat mereka. Sehingga 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita sudah menjadi ustadz-ustadz, mereka sudah sibuk mengajar, gak perlu lagi memikirkan bangunan dan fasilitas. Kenapa? Kita orang tua yang menyiapkan. Nah, jangan sampai terlambat itu. Sudah berbagai tempat mengalami. Sudah banyak pengalaman terjadi. Karena keterlambatan antisipasi, akhirnya pusing sendiri. Akhirnya pusing sendiri. Jadi tidak disiapkan dengan matang itu. Akhirnya satu kompleks sempit sekali. Jalan dan gangnya sudah tidak sehat lagi. Rumah satu dengan rumah yang lainnya mepet. Suara tetangga bisa didengar. 10 tahun, 15 tahun kemudian baru bingung, ya Allah, anak-anak kita itu nanti tinggal di mana setelah mereka menikah? Masih ikut orang tua, ada yang nebeng sama mertua. Bingung. Satu rumah kecil, anaknya 7, anaknya 6. Pisahnya cuma ini kamar putra, ini kamar putri. Kasihan. Pondok udah bagus-bagus, dirombak total. Masjid. Kemudian harus ada yang dirubah. Dan itu rugi. Kenapa? Karena kita tidak menyalahkan. Kita tidak sedang menjelek-jelekkan siapapun, tidak. Tapi kan kita yang mengambil pelajaran. Kita carilah pengalaman itu. Kita cari pengalaman itu. Dibuat data statistiknya. Gak usah ribet-ribet, gak usah jelimet-jelimet. Kasarnya aja lah. Kota Bau sekarang berapa? 10 tahun yang lalu jumlah salafiin berapa? 10 tahun yang lalu jumlah anak-anak salafiin berapa? Contohnya dalam pengadaan ruang kelas. Berapa banyak itu? Ya, pelaksana-pelaksana program pendidikan langsung kaget. Ya Allah, yang daftar sampai 60. Padahal ruangan cukup hanya untuk 20. Terlambat, saudara, Anda kagetnya. Harusnya itu kan sudah diketahui 4-5 tahun sebelumnya kan? Harusnya sudah diketahui. Oh, anak-anak sekarang di kota Bau-Bau dan sekitarnya, anak-anak salafiyin, yang usianya 4 tahun, ya sekarang masuk TA atau TK itu, jumlahnya 50. Berarti 2 tahun akan datang, kita akan memerlukan minimal 3 ruang kelas. Jangan, loh, banyak yang daftar ya. Ruangannya nggak cukup, baru bikin ruangan. Padahal yang namanya masalah itu bisa diprediksi. Sehingga sudah disiapkan solusi-solusinya. Nah itu barakallahu fikum ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana kita memandang hidup ini. Ya. Kalau tujuan-tujuan itu sifatnya pribadi, perpendek. Tidak usah panjang angan-angan, itu tercela. Sepanjang-panjangnya angan-angan itu dibuat, toh umur kita tidak akan bisa mencapai ke sana. Nah. Namun bila ibadah yang kita bicarakan, dakwah dan tarbiyah yang dibahas, setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Nah. Ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir zaman seperti ini, yang namanya cobaan dan ujian itu akan semakin berat. Ya. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun. Cobaannya sangat berat. Sampai-sampai kan digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beratnya seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Bara api. Kalau dipegang. Melepuh. Kulit terbakar. Kalau dilepaskan. Kita tidak punya cahaya. Ini maksud bara api di sini. Adalah bara yang mengeluarkan cahaya. Kita jalan di tengah gelapnya malam. Setitik cahaya saja. Itu sangat berharga. Ya. Memang saya begini memang. Jadi setitik cahaya sekalipun. Itu memang sangat berharga. Setitik saja. Apalagi kalau bara api. Jangan dimaksud, yang jangan dipaham bara api itu cuma untuk bakar ikan itu ya, arang. Bukan itu maksudnya. Tapi bara api di sini bara yang mengeluarkan cahaya. Sehingga walaupun sedikit masih dipakai, bisa dipakai untuk jalan pelan-pelan. Oh ini ada lubang, ini ada duri. Oh ini jurang. Nah, kalau dipegang melepuh itu terbakar tangan. Sakit. Tapi kalau dilepas gelap. Ya. Itu sama halnya dengan agama. Agama yang berusaha kita pegang. Kalau kita pegang agama itu. Kita akan mengalami banyak gangguan. Diejek, dihina. Ya. Dikucilkan, diasingkan, dibilang aneh. Dikatakan apa ekstrim. Nah. Tapi kalau kita lepas karena tidak ingin dan takut dibilang macam-macam, akhirnya hidup ini gelap. pilih yang mana? Yang sekarang berisiko, tapi resiko itu ringan sebenarnya bila dibandingkan hasil yang akan didapatkan. Ataukah dari sekarang tidak ingin resiko, tapi tidak akan dapat apa-apa? Justru nanti terancam dengan kehancuran dan kebinasaan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk kita, kalau sudah dalam situasi yang seperti itu, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzrim. Cepat-cepat beramal, jangan ditunda-tunda. Ya. Kita sedang berlomba dengan apa? Fitanan. Badiru itu artinya mubadarah, berlomba-lomba, berpacu. Kita sedang berbalap. Ya. Antara fitnah, fitnah itu artinya ujian keimanan, dengan beramal. Kalau kita tunda-tunda, kita tahan-tahan, fitnah itu yang mendahului kita. Kita yang kalah, kita yang akan jadi korban dan akan termakan. Tapi kalau mubadarah, berlomba-lomba, ada kesempatan, ambil. Ada waktu, manfaatkan. Ada celah kebaikan, masuk di sana. Itu yang akan selamat. Apalagi ujian-ujian keimanan itu bukan kemudian nyata, terlihat begitu saja. Nabi Muhammad mengatakan, kaki wa'il laylil muzlim. Seperti gelapnya potongan-potongan malam. Nah, gangguan-gangguan dan ujian-ujian yang bisa merusak keimanan itu seringkali tidak terasa. Dia mengalir, mengalir. Si hamba terbawa, terbawa, terseret arus. Gak sadar. Setelah sekian lama, ternyata, saya sudah jauh dari tepi pantai. Baru sadar ternyata, saya sudah terpisah dari kelompok induk. Jauh sekali. Kenapa? Gak terasa. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihissalatuwassalam. Maka segera. Saking menakutkannya, Nabi Muhammad alaihissalatuwassalam menyatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Pagi itu masih beriman. Pagi masih beriman. Masih bersama-sama dengan orang yang beriman. Sore iman itu hilang. Jadi orang kafir dia. Pun ada yang sore masih beriman. Baru satu malam, paginya sudah berubah keimanan. Dan contohnya waliyazubillah. Banyak sekali. Ada tokoh-tokoh zaman dulu yang memperjuangkan Islam dan anti-kristenisasi. Kemudian diberikan beasiswa ke luar negeri. Kuliah ke Amerika, ke Inggris dan Australia. Mendapatkan gelar sarjana di sana. Pulang-pulang sudah membawa pemahaman liberal. Berubah. Bertahap dia. Yang dulunya menyeru umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kikih sekali untuk mengajak-ngajak tinggalkan kesyirikan. Ustaz sudah menabur benih kebaikan di mana-mana. Benih itu bahkan sudah tumbuh dan membesar. Rimbun dan lebat. Wal'iyazubillah. Karena jabatan. Ya. Karena tidak bisa menolak rayuan kedudukan. Dia ambil. Sampai kemudian kita terkaget-kaget. Ya Allah. Ya. Sampai seperti itunya. Istrinya hijab dilepas. Kenapa? Selaku ibu kepala dusun. Beliaunya yang terhormat akhirnya ikut acara-acara sedekah bumi. Membawa dan menenteng sesaji. Itu nyata. Yang murtad sudah berapa? Waliyadzu billah. Yang dulunya keras terhadap hizbiyin, kepada ahlul bid'ah, tiba-tiba loh, kok gabung di sana? Ya. Menakutkan. Sementara kita semua ini tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang berani memastikan. Mampukah tetap bertahan di atas jalan kebenaran? Kenapa? Karena fitanan tadi, ujian-ujian keimanan tadi, itu seperti potongan-potongan malam, tidak dirasa. Tidak kemudian dengan serta-merta begitu. Teman-teman kita, kakak-kakak kelas, senior-senior kita, sebagian guru kita. Nah, nas'alullah taufik wal hidayah. Itu aja. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Karena masuk berdagang, jual beli, tapi tidak mau membatasi diri. Bertemannya dengan sesama pedagang pasar. Bebas. Tanpa batas lagi. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Ustadz kita. Kakak kelas jauh. Dulu sudah mengajar kitab Usul Salasah dan yang lainnya di mana-mana. Setelah sekian tahun kita ketemu. Tanpa malu. Padahal berjenggot. Bergamis. Sudah bebas bergabungnya di pasar ini. Bukan berarti gak boleh beraktivitas di pasar. Para sahabat pun dulu di pasar. Tapi membatasi dirilah. Jangan terlalu jauh masuk. Sudah terlalu jauh masuk, susah untuk keluar. Lama gak kelihatan diingatkan taklim. Apa taklimnya? Usul Salasah. Wah, itu dulu pernah saya ajarkan itu. Nyata ya ikhwah. Barakallahu fikum. Teman-teman kita kan banyak ya yang seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi sudah terdahului dan terlampaui berbagai macam fitnah, ujian-ujian keimanan. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam seperti itu. Maka dalam situasi yang demikian, mari kita ingat kembali pesan dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dari Yunus bin Jubair, beliau bercerita, syai'na Junduban fakultu lahu ausina. Kami pernah berjalan mengiringi dan menemani sahabat Jundub. Lalu saya sampaikan kepada beliau, ausina, tolong berikanlah wasiat untuk kami. Qala usikum bitaqwallahi wa usikum bilqur'ani. Wasiat saya yang pertama untuk kalian, bertakwalah kepada Allah. Wa usikum bil Quran. Wasiat yang kedua, tetapilah Al-Quran. Baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Fa innahu nurun bil lailil mudlim wa huda bin nahar. Karena Al-Quran adalah cahaya di malam yang gelap gulita. Al-Quran adalah petunjuk arah di siang hari. Fa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqatin. Coba perhatikan ini sahabat Jundub radhiyallahu anhu itu sudah memberitakan untuk kita, dan apa yang beliau beritakan itu diambil dan difahami dari berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa fa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqatin, amalkan Al-Qur'an itu walaupun hidupmu sempit, walaupun engkau miskin tak tidak punya apa-apa, tetap amalkan Al-Qur'an. Karena orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, tidak ada jaminan kaya harta. Tidak ada jaminan kaya harta. Yang dijanjikan adalah kaya hati. Karena dengan Al-Quran yang dia punya, bisa mendidik dan membentuk diri dan keluarganya menjadi ahli Al-Quran, yang punya sifat sabar, qanaah, zuhud, selalu bersyukur. Kalaupun ada satu, dua, dan beberapa orang yang kemudian kaya raya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, tapi perlu diingat bahwa Al-Quran itu tidak menjamin kaya harta. Tapi yang dijanjikan sekali lagi adalah kaya hati. Fa'in arba balaun, faqaddim malaka duna dinika. Kalau engkau dihadapkan pada satu ujian keimanan, maka korbankan hartamu, jangan agamamu. Lebih baik kehilangan harta, lebih baik gagal mendapatkan harta daripada kehilangan agama. Kalau ini kan contohnya sangat banyak. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan, tetap bekerja dengan gaji yang tinggi, bahkan fasilitas-fasilitas yang memadai, tapi praktek ibadahnya tidak maksimal. Bahkan ketenangan ibadahnya terganggu. Bahkan lebih parah dari itu, tidak ada kesempatan untuk beribadah, tapi gajinya tinggi. Kalau dia tolak, dia berhenti, maka dengan leluasa, dengan lapang, dia bisa mengamalkan agama. Dia bisa beribadah dengan baik. Pilih yang mana? Pesan dari sahabat Jundub, sudahlah, harta itu korbankan. Yang penting agama. Contoh yang kurang lebih sama adalah kalau tetap bekerja di tempat itu, penghasilannya berlimpah. Tapi ini haram, itu haram, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau tetap bekerja di sana, tetap pelanggaran-pelanggaran itu dia lakukan. Diberi pilihan, maka faqaddim malaka duna dinika, maka korbankan harta, jangan agama. Fa in tajawazal bala, kalau ujian itu semakin berat, faqaddim malaka wa nafsaka duna dinika, bahkan bila perlu korbankan harta dan dirimu. Yang penting duna dinika, jangan agamamu yang dikorbankan. Jangan. Fa innal mahruba man khariba dinuhu wal masluba man suliba dinuhu wa'lam annahu la faqata ba'dal jannah wala ghina ba'dan nar. Kata sahabat Jundub radhiyallahu anhu, karena bangunan yang rusak itu adalah yang agamanya rusak. Yang dikatakan gagal itu adalah yang gagal dalam beragama. Ingat-ingatlah, kata sahabat Jundub, tidak ada lagi arti dan sisa kemiskinan apabila sudah masuk surga. Wala ghina ba'dan nar, dan tidak ada arti dan makna kekayaan dan harta kalau masuk ke dalam neraka. Nah. Jadi beliau, sahabat Jundub, mengajak kita untuk terus membanding-bandingkan. Untuk terus membanding-bandingkan. Ada apa? Sampai kemudian dikucilkan ya oleh keluarga. Diancam, dihapus apa status sebagai anggota keluarga besar. Kenapa? Karena bikin malu. Dari kakek-kakeknya sarjana, sarjana, sarjana, sarjana, sarjana. Tapi tiba pada dia, anak-anaknya masukkan pesantren, pesantren, pesantren, pesantren. Keluarga besar sampai kemudian bilang, kalau gak punya uang kita yang biayai. Karena dipikirnya, anak-anak itu dimasukkan pesantren karena kekurangan biaya. Sudah, kita yang tanggung. Yang penting anakmu sekolah, besok kuliah, sarjana. Bukan, bukan karena gak ada uang. Bukan karena tidak bisa membiayai. Tapi, orang tuanya punya keinginan bahwa anak-anaknya adalah tabungan di akhirat nanti. Yang akan membanggakan di hadapan semua makhluk pada hari kiamat karena menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang berharap pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia, karena anak-anak itu selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua. Cara berpikirnya sudah seperti itu. Tapi paman-pamannya, bibi-bibinya, kakeknya malu. Punya cucu kok di pesantren. Apalagi muncul stigma atau anggapan negatif. Yang dimasukkan di pesantren itu anak-anak yang bodoh. Anak-anak yang nakal. Anak-anak yang gak bisa diatur. Masukkan pondok. Itu banyak orang umum yang punya pemikiran seperti itu. Kalau pintar dikuliahkan. Kalau pintar di SMA kan yang teladan. Kalau dia anak baik. Kemudian dimasukkan institut dan sekolah tinggi. Nah. Tapi kalau kemampuannya pas-pasan, sudah kamu pesantren aja. Anak ini nakal, awas kamu kalau nakal saya masukkan pesantren nanti itu. Sudah. Malah dijadikan sebagai alat untuk mengancam anak. Tapi tetap dia gigih, enggak. Dia tidak mau melawan, dia tidak membantah, didengarkan aja. Ya, terima kasih Om atas perhatiannya. Kamu itu. Alhamdulillah Om, doakan saja Om. Kan gitu kan bisa ya kan? Iya Tante, insyaallah Tante. Ya kapan-kapan ditengoklah ponakan-ponakannya di pesantren Tante. Misalkan kan gitu bisa, bukan Tante tahu apa. Atau bilang sama Omnya, Om itu aja yang gila dunia. Ya. Janganlah, kalaupun kita ingin menanggapi, tanggapilah dengan bijak. Ya, jangan bikin masalah di atas masalah. Jangan menimbulkan persoalan yang baru. Sudah mereka tidak senang dengan pilihan hidup yang kita ambil, semakin dibuat tidak senang lagi karena jawaban-jawaban dari kita yang tidak bijak itu. Ya kan? Atau kemudian saya mengancam, kita buktikan Om 10 tahun lagi Om. Anaknya saya atau anaknya Om. Ya. Atau kau ingat baik-baik itu Tante. Iya, iya. Kalau Tante sudah susah, siapa yang akan bantu? Nanti keponakan-keponakan Tante ini. Nggak usahlah seperti itu. Tanggapi dengan bijak, dengan teduhlah. Itu seperti yang saya contohkan tadi. Terima kasih Om, perhatiannya Om. Doanya Om. Kamu itu dikasih tahu. Alhamdulillah Om, Om ternyata sayang sama kami, sama anak-anak saya. Ya kapan-kapan lah Om. Ditengok anak-anaknya, ponakan-ponakannya di pondok. Satu. Nanti di kesempatan yang lain kita berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana membuktikan bahwa jalan hidup yang kita pilih itu adalah jalan hidup yang benar. pilihan yang tidak salah. Iya kan? Pilihan yang tidak salah. Kalau ketemu dengan keluarga anak-anak kita bilang cium tangan. Cium tangan. Cium tangan omnya, cium tangan kakeknya, cium tangan bibinya, tantenya. Cium. Cium. Iya kan? Nanti kalau pas hari-hari tertentu, misalkan Idul Fitri, misalkan awal Ramadan atau apalah, ada kesempatan tuh mengirim hadiah, ngirim hadiah. Kasih bingkisan hadiah. Tulisan dari keponakan-keponakan om. Namanya satu, Fauzan Fauzi Faiz Fawaz. Ada anak perempuannya Fauziah. Terus saya, udah. Isinya, apa, ya, makanan kah, atau sarung kah. Sama tulisan doa. Kami ponakan-keponakan om. Dengan ini menyatakan. Contoh aja. Kami mendoakan supaya om sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan orang lain, dimasukkan dalam surganya. Udah, itu jawaban yang paling bijak itu. Enggak usah berdebat. Jangan emosi, enggak perlu marah. Enggak usah teriak-teriak atau membentak-bentak, enggak usah. Ya. Cukup dijawab dengan bijak seperti itu. Itu ujian. Itu ujian. Berapa banyak itu teman-teman kita yang kemudian memilih resign, mengundurkan diri dari perusahaan. Padahal sudah cukup apa bonafit kedudukannya. Jabatannya sudah tinggi. Sampai teman-temannya bilang dia gila. Keluarganya bilang edan. Ya kan? Orang tuanya sampai pusing, sampai gak mau makan. Ya kan? Tapi itulah. Ya, itulah. Saya pernah cerita ngobrol lama sekali sama seorang ikhwan itu. Dia apa pensiunan, bukan pensiunan, resign, mengundurkan diri dari apa? Saya sebut ya, dari kantor pegadaian. Iya. Wah, dia cerita semuanya. Saya enggak ingin cerita di sini. Sistemnya bagaimana, kebobrokan dan kerusakannya secara tinjauan agama. Secara tinjauan agama. Bagaimana cara menaksirnya, kebohongan-kebohongan di dalamnya, trik-trik memalsukan. Nah, kan dia belajar ngaji akhirnya. Alhamdulillah istrinya mendukung. Keluar. Jadi pedagang dia. Tapi orang tuanya, wah, pusing sudah. Pusing. Yang bikin pusing apa? Kalau dulu sering dikasih uang, kalau sekarang jarang-jarang. Itu aja bikin pusing sebenarnya. Tapi terus berusaha bikin kue. Iwan itu bikin kue. Oh, tambah pesat usahanya. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit lah. Nah, cerita-cerita seperti itu kan banyak. Nah, cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Dan kalau kita mau mengambil cerita dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentu akan lebih banyak lagi. Dalam berhijrah, kurang apa contohnya itu? Apa yang mereka korbankan ketika berhijrah? Hah? Apa yang mereka tinggalkan ketika hijrah? Harta. Ketika mereka berhijrah, apa taruhannya? Nyawa. Para sahabat itu tinggalkan tanah, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan harta. Karena berhijrah itu kan hanya apa yang melekat di badan dan yang bisa diangkat tangan itu yang dibawa, yang di pegang oleh tangan itu yang dibawa. Tidak semua yang dia punya kemudian bisa kesana kemari. Tidak bisa. Tinggalkan semuanya. Dan itu bertaruh nyawa. Apalagi yang belum pernah melakukan perjalanan jauh. Apalagi yang tidak tahu arah. Apalagi kemudian dikejar-kejar oleh musuh. Berapa banyak sahabat yang udah berangkat ketangkep, pulangkan, penjara. Banyak sekali. Tapi mereka benar-benar ingin menyelamatkan agama. Seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 2 halaman 23. Dengan sanadnya disebutkan oleh Ibnul Musayyib rahimahullahu taala, qala aqbala Suhaibun muhajiran. Sahabat Suhaib memutuskan untuk hijrah. Siapa sahabat Suhaib? Sahabat Suhaib itu adalah mantan budak. Dulu beliaunya seorang budak. Ketika terjadi perang antara Arab dan Bizantium, Bizantium itu adalah Romawi, terjadi perang. Dulu, ya, sebelum Islam datang, beliau termasuk yang ditangkap. Akhirnya diperjualbelikan sebagai budak. Sana sini. Hingga beliau menjadi budak di Mekah. Bebas, merdeka. Tapi bagaimanapun juga akan dianggap sebelah mata. Karena mantan budak. Sahabat Suhaib ini termasuk yang mengalami intimidasi-intimidasi. Yang kemudian ditekan, dibenci dan dimusuhi. Karena tidak punya keluarga. Orang jauh dari Romawi sana. Bukan orang Arab beliau. Gak punya keluarga, gak punya teman. Mantan budak lagi. Ya, sering dipersekusi, sering dibuli dan seterusnya karena keislamannya. Tapi beliau setelah merdeka, tidak lagi menyandang status sebagai budak hamba sahaya, beliau bekerja. Seorang pedagang, pedagang besar, radhiyallahu anhu. Kaya raya, punya uang. Ketika syariat hijrah itu berlaku, sahabat Suhaib juga termasuk yang ingin ikut berhijrah. Qala aqbala Suhaibun muhajiran. Sahabat Suhaib pun berangkat hijrah. Wattaba'ahu nafarun. Ternyata keberangkatannya itu diendus dan diketahui oleh pihak Quraisy. Dikirimlah satu regu pasukan pengejar. Kejar, dapat. Bisa disusul. Sahabat Suhaib melihat dan merasakan sedang dikejar. Dan beliau yakin bisa disusul. Bukannya lari. Bukan kemudian takut. Nazala an rahilatih. Beliau berhentikan kendaraannya. Beliau turun dari kendaraan. Ini baru laki-laki. Ini baru seorang pemberani. Orang benar itu dia takut apa sih? Orang salah itu yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Coba kita kan pernah juga mengalami kesalahan-kesalahan dari kecil dulu mungkin. Ketika kita berbuat salah itu takut. Takut ketahuan. Ya. Takut dihukum. Takut ini dan takut itu. Orang benar apa sih yang dia takuti? Berhenti. Turun dari kendaraannya. Wa nasala kinanatahu. Beliau siapkan itu. Ya. Anak panah-anak panahnya dengan busurnya. Laki-laki memang ya. Bukan takut. Apa yang mau ditakuti? Mati juga di atas kebenaran kok. Mau menghindar juga pada akhirnya akan mah. Mati juga. Mau lari kemana? Ke atas gunung Siuntapina sana kan? Atau mau lari ke Laut Banda? Nah, namanya mati, udah mati. Beliau turun dari kendaraan. Turun, siapkan busuk dan anak panahnya. Ngancem. Ini baru laki-laki. Tidak di, sebelum diancam, ngancem duluan. Sebelum dibentak-bentak duluan. Di atas kebenaran kok. Qala laqad 'alimtu anni min armakum. Kata sahabat Suhaib, sungguh kalian semua tahu kalian semua sudah tahu saya termasuk pemanah jitu. Kalian tahu semua saya. Kalian tahu siapa saya? Pemanah jitu. Satu anak panah satu nyawa. Wa aimullah la tasiluna ilayya hatta armiya bikulli sahmin ma'i. Demi Allah, kalian semua tidak akan ada yang bisa mendekat ke tempat saya. karena akan saya panah satu persatu. Summa abribukum bisayfi. Kalau anak panahku habis, akan saya lawan kalian dengan pedangku ini. Udah diancam. Fa in syi'tum dallaltukum ala mali wa qallaitum sabili. Tapi gini, kita kompromi ajalah. Ini mulai mengambil peran ini. Orang pintar beliau radhiyallahu anhu. Berani lagi, tenang. Kata sahabat Suhaib, gini aja. Biarkan saya pergi. Kalian kan enggak rugi. Saya pergi, kalian enggak rugi. Akan saya tunjukkan di mana tempat saya simpan harta saya selama ini. Tawari dengan uang. Tawari dengan harta. Mereka juga mesti berpikir lah. Ini kalau mau dipaksa tangkap pasti ada yang mati. Karena mereka memang tahu sahabat Suhaib itu pemanah ulung. Jitu. Pasti ada yang jadi korban. Sudah jadi korban. Sudah ada kerugian. Gak dapat harta. Pikir. Saya kira semua orang kalau dikasih pilihan seperti itu ya cara jawab dan cara menanggapinya ya sama dengan tanggapannya mereka. Mereka bilang naf'al. Ya wes. Ya wes. Sudahlah. Oke. Gitu aja. Baik. Dan orang Arab kalau udah bilang iya, ya kan kalau udah janji jadi enggak bukan kemudian berbohong. Ya udah, kamu saya lepas. Di mana hartanya di sini? Oh! Terus akhirnya dipaksa untuk dibunuh. Enggak. Kalau mereka bilang udah janji, janji. Ya. Kami lepaskan kamu, kami biarkan kamu hijrah, pergi. Tapi di mana tempat kamu nyimpan harta itu? Artinya harta itu silakan ambil saja buat kalian, tapi biarkan saya pergi. Ini kan yang termasuk apa namanya yang dikatakan oleh sahabat Jundub tadi kan? Fa in arada 'alaika bala'un, kalau ada ujian keimanan seperti ini, ya kan? Faqaddim malaka duna dinika. Korbankan saja hartamu. Jangan agamamu. Sahabat Suhaib tunjukkan di mana beliau simpan harta itu. Kemudian beliau dibiarkan pergi. Qalu naf'alu, kata mereka iya. Falamma qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rabihal bai'u Aba Yahya. Setibanya di kota Madinah, beliau bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memuji dan mengatakan rabihal bai'u Aba Yahya. Jual beli yang engkau lakukan itu wahai Abu Yahya sangat besar untungnya. Ya. Sangat besar untungnya apa? Hartanya untuk mereka, tapi dapat untung yang lebih besar. Apa itu? Bisa berhijrah. Pahala hijrah itu kan besar. Ya. Setelah sampai di Madinah pun hijrah masih bisa ada, masih bisa dan masih ada kesempatan untuk bekerja, mencari harta dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji rabihal bai'u Aba Yahya. Itu jual beli yang kamu lakukan sangat besar untungnya. Sangat besar labanya wahai Abu Yahya. Tayyib ikhwati fillah rahimakumullah. Ini beberapa contoh ya, untuk mengingatkan dan menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa yang terpenting itu adalah kepentingan agama, aspek ibadah kita. Ya, aspek ibadah kita. Selain ibadah, selain agama itu tidak punya nilai apa-apa. Tidak punya nilai apa-apa. Kecil sekali. Bahkan sekecil apapun tidak. Bila dibandingkan dengan aspek ibadah, dengan aspek agama. Kalau cuma dibicarakan orang, kalau cuma dicaci maki, sabar sajalah. Kalau hanya dikucilkan oleh keluarga, tidak dianggap lagi bagian dari keluarga oleh mereka, sabar sajalah. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya. Tetap kita sambung silaturahmi semampu kita. Kalau kemudian, apa namanya, tidak leluasa mencari pekerjaan karena ingin kerja sana, ternyata ada pelanggaran agamanya. Ingin kerja di sana, ada pelanggaran syariatnya. Pengen kerja di sana, tidak bisa beribadah dengan tenang. Akhirnya, bekerja dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebelah mata oleh orang. Ya, dianggap sebelah mata oleh orang. Kan itu. Nggak apa-apalah, jualan sana, jualan sini. Iya kan? Yang dulu sempat punya jabatan, yang dulu punya sempat punya kedudukan, akhirnya dilepas jabatan dan kedudukan itu demi mencari ketenangan. Ya kan? Yang dulunya hidup di lingkungan yang elit, yang mewah, akhirnya dijual, ditinggalkan, cari dan bergabung di komplek salafiyin yang tanda kutip kumuh dan kotor. Ya. Harusnya kita hilangkan itu, kekumuhan dan kekotoran itu. Tapi memilih. Ya. Semua itu apa? Demi agama. Demi ibadah. Dan itulah yang memang harus kita siapkan untuk menyambut hari kiamat yang memang betul-betul sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sesi pertama. Kita istirahat kurang lebih 5-10 menit. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. InsyaAllah ta'ala. Taib subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilahi lantastadfirga wa atubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.